بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masuk kepada surat An-Najm. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كتب اليوم قال الله تبارك وتعالى demi bintang wan najmi idha hawa apabila hawa ay saqata demi bintang apabila berguguran ay jatuh ma dhalla sahibukum sahib kalian ay Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tersesat ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan tidak menyeleweng wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah kata beliau kata Allah tabaraka wa ta'ala dia tidak berbicara tentang Al-Quran dari hawa nafsu melainkan in huwa illa melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya allamahu syadidul quwa yang diajarkan oleh syadidul quwa yang memiliki kekuatan yang sangat maksudnya Jibril alaihi salatu wassalam dzu mirratin pemilik keteguhan dzu mirrah fastawa lalu kemudian menampakkan diri dalam bentuk asli fastawa ai Jibril menampakkan diri dalam bentuk aslinya istawa wa huwa bil ufuqil a'la di saat dia Jibril berada di ufuk yang paling teratas summa dana kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mendekat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatadalla lalu kemudian bertambah dekat fakana qaba qausaini au adna maka jarak antara Ar-Rasul Jibril dan Nabi kita alaihi salatu wassalam seukuran dua anak panah qaba qausaini au adna atau yang lebih dekat atau lebih dekat lagi atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha, lalu dia mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka jiwa hati Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Barakallahu fikum. Kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yaqsimu ta'ala bin najmi inda huwiyihi ay sukutihi fil ufuki fi akhiril layli inda idbaril layli wa ikbalin nahar. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan bintang-bintang di saat huwiyihi ay sukutihi, di saat turunnya bintang-bintang itu di ufuk, di akhir malam, di saat malam akan berlalu dan siang akan datang. Barakallahu fikum. Ya, coba sampean yang menjadi haris jaga malam, coba diperhatikan bintang, misalkan sampean bintang di atas beruga, bintang apa? Ya, nanti ketika sampai terjaga di akhir malam sudah jauh. Ya, jadi barakallahu fikum, di saat bintang-bintang itu jatuh atau turun di ufuk, maksudnya di akhir malam ketika malam akan berlalu dan siang datang. Lianna fi dhalika minal ayatil azimah, Allahu Jalla wa'ala bersumpah dengan bintang yang jatuh turun di akhir malam, karena pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang agung. Ma aujaba an uqsima bihi au an aqsama bihi, yang itu menuntut atau mengharuskan untuk bersumpah dengannya. Wasahih, yang benar kata beliau, annan najma ismu jinsin syamilun linnujumi kulliha. Najm, yang benar kata beliau, nama jenis mencakup semua bintang. Wa aqsama bin nujum ala sihhati ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam minal wahyil ilahi. Allahu Jalla wa ala bersumpah dengan bintang atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari wahyu Allah Jalla wa'ala. Lianna fi dhalika munasabatun ajibah, karena antara bintang dan wahyu tersebut ada kesamaan yang ajibah, yang sangat memukau, yang sangat mengherankan. Dari mana kesamaannya, kata beliau, fa inna Allah ta'ala ja'ala nujuma zinatan lissamai. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai penghias terhadap langit. Salah satu dari fungsi bintang adalah sebagai penghias terhadap langit. Fungsi bintang yang lain adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar terhadap setan-setan. Ketiga, fungsi bintang tersebut yuhtada biha fi zulumatil bar, untuk menjadi penunjuk arah dalam kegelapan di daratan dan juga di lautan. Ya, para pelaut sebelum adanya kompas mereka itu sudah melaut. Nah, tidak ada yang dimanfaatkan dalam kegelapan lautan di malam hari kecuali barakallahu fikum bintang. Bintang yang mereka jadikan penunjuk jalan. Begitu halnya di padang pasir barakallahu fikum. Ya, kalau sekarang mungkin tidak tergambar. Sudah jalannya bagus, di setiap jalan itu sudah ada tanda. Ini ke arah Bima, sekian kilo ke arah Bima, ini ke arah, tidak akan tersesat. Barakallahu fikum kalau benar-benar perang. Kalau di zaman dahulu menggunakan bintang. Salah satu dari fungsi bintang adalah menjadi penghias terhadap langit. Kata beliau, fakadzalikal wahyu wa atharuhu zinatun lil ardi. Demikian juga halnya wahyu dan pengaruh-pengaruh wahyu sebagai penghias terhadap bumi. Dari sisi mana barakallahu fikum? Kok wahyu dijadikan atau seperti bagaikan penghias atau menjadi penghias terhadap bumi, kata beliau. Falaulal ilmul mawruthu minal anbiya. Kalaulah bukan karena ilmu yang diwariskan dari para nabi, yaitu wahyu. Lakanan nasu fi zulmatin ashad min dhummatil lailil bahim. Kata beliau, niscaya manusia ini, kalaulah bukan ilmu, dengan ilmu yang diwariskan dari para nabi, maka manusia ini akan berada dalam kegelapan, lebih santer, lebih kuat, lebih dari kegelapan malam gulita al-bahim. Allahu Akbar. Sahih barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan karena ilmu al-mawruf minal anbiya, lakanan nas fi zulmatin ashad min zulmatil laylil bahim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia akan berada dalam kegelapan yang lebih dahsyat, yang lebih kejam daripada kegelapan malam gulita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak jauh-jauh barakallahu fikum mengambil contoh di negeri yang mayoritasnya muslimin. kriminal demi kriminal dengan berbagai macam bentuknya. Itu di tengah-tengah muslimin loh. Bagaimana kalau negaranya negara kafir? Jangan kemudian dibayangkan, oh aman, ini ndak. Lebih jahat, barakallahu fikum. Lebih menakutkan dan mengerikan hidup padanya. Mungkin tidak dari kekejaman ini, tapi dari sisi yang lain. Semuanya itu adalah bau dari kerusakan dan kejahatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari sinilah kita mengetahui apa yang Allah Jalla wa'ala titipkan dari ilmu agama ini. Setelah mungkin kita pincang dalam agama kita sendiri. Sebuah nikmat yang harus dipertahankan. Yang harus dijaga. Yang harus dilindungi. Barakallahu fikum. Jangan sampai nikmat ilmu ini dicabut oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau sudah dicabut nikmat ilmu itu, tidak akan pernah kita bisa sampai kepada kebaikan. Yang ada adalah kerusakan. Ucapan rusak, pikiran rusak, tangan rusak, kemauan rusak, semuanya akan rusak. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wal muqsam alaih, yang dipersumpahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah tanzihur rasuli anid dalal fi ilmihi wal ghay fi qasdihi wa yalzamu min dhalik ayyakuna muhtadiyan fi ilmihi hadiyan husnal qasdi hasanal qasdi nasihan lil khalqi. Kata beliau adalah membersihkan pembersihan Nabi alaihi salatu wassalam dari ketersesatan dalam ilmunya dan kerusakan dalam tujuannya. Allah bersihkan. Allah Jalla wa'ala bersumpah barakallahu fikum karenanya. Konsekuensi hal itu, bersih ilmunya, suci tujuannya, konsekuensinya adalah dia berpetunjuk dalam ilmunya, memberi petunjuk dan kebagusan dalam niatan atau tujuan, nasihan lil khalqi. Maka beliau adalah penasihat terhadap makhluk. Barakallahu fikum. Wa bi'aqsi ma alaihi al-ahlud dalal. Berbeda, terbalik dengan apa yang di atasnya atau ahlud dalal berjalan. Antum perhatikan baik-baik. Ciri orang yang tersesat itu ini dia. Beliau sebutkan. Min fasadil ilmi wa su'il qasdi. Ilmunya rusak. Dan yang kedua, niatannya jelek. Ya. Barakallahu fikum. Ini ahlu dhalal, orang-orang yang tersesat. Barakallahu fikum. Maka pembelajaran buat kita semuanya bahwa ilmu ini harus kita jaga untuk kemudian selalu dalam khithah dalam jalannya. Kita tidak akan pernah bisa menjaga ilmu itu walaupun kita banyak menghafal dalil-dalil Kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita hafal. Kita akan tidak pernah barakallahu fikum. Kecuali dengan mengamalkannya. Mengamalkan apa yang kita ilmui, inilah langkah dan cara untuk menjaga ilmu tersebut. Ya. Karena kalau sampai ilmu tersebut adalah fasad, melakukan sesuatu bertentangan dengan ilmu ini kan sudah rusak. Barakallahu fikum. Ya. Melakukan sesuatu bertentangan dengan ilmu ini sudah rusak. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Kedua adalah niatan jelek. Punya ilmu tetapi punya niatan jelek. Ya. Ingin barakallahu fikum menjatuhkan fulan. Bagaimana caranya? Ingin supaya fulan ditinggalkan oleh orang-orang. Bagaimana caranya? Su'al qasad. Niatnya barakallahu fikum jelek. Ini sangat berbahaya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sudah niatnya jelek, maka ilmunya barakallahu fikum tidak akan lurus di dalam dalam pengamalannya. Tidak akan lurus. Maka oleh karena itu kita jaga barakallahu fikum. Jangan berniat jelek sedikit pun terhadap orang. Walaupun orang tersebut telah berbuat jelek terhadap diri kita sendiri. Jangan. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak ada yang menyokong dan mendukung niatan yang jelek kecuali setan rahimani wa rahimakumullah. Senang dan gembira, ria, dia akan menopang, akan mencarikan orang-orang yang setipe dan yang seide, yang sama, yang semisal, nanti mesti akan ketemu. Pada akhirnya apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al arwahu junudum mujannadah. Ini akhirnya ruh-ruh itu bagaikan bala tentara, akan bertemu apabila cocok dan akan berpisah apabila tidak cocok. Rahimani wa rahimakumullah. Setan yang akan membantu kita. Jangan membuka jalan bagi setan di dalam hidup kita ini. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qala sahibukum liyunabbihahum ala ma ya'rifunahu minhu. Allah Jalla wa Ala menyebutkan sahibukum, ma dhalla sahibukum. Rasulullah Jalla wa Ala menggunakan kata-kata sahibukum untuk mengingatkan mereka apa yang mereka telah kenal tentang sahibnya ini, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada mereka dengan kata-kata sahib atas apa yang mereka telah kenal tentang diri-diri beliau, minas sidqi, dari sifat kejujuran, wal hidayati, dari petunjuk yang dibawa, wa annahu la yakhfa alaihim amruhu, karena tidak tersembunyi urusan beliau sedikit pun atas mereka. Mereka kenal. Sampai Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal benar-benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa ma yantiqu 'anil hawa ay laisa nutquhu sadiran an hawa nafsihi. Kata Allah Jalla wa Ala, tidaklah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsu. Bukanlah ucapannya muncul dari hawa nafsu dirinya. In huwa illa wahyu yuha, ay la yattabi'u illa ma uhiya ilaihi minal huda wa taqwa fi nafsihi wa fi ghairihi. Tiadalah dia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, ay dia tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau dari petunjuk ketakwaan pada diri beliau dan juga buat orang lain. Wa dalla hadza ala anna sunnata wahyun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Ini menunjukkan bahwa sunnah merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala buat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan atasmu al-kitab wal-hikmah, ayil hikmah as-sunnah, wa annahu ma'sumun fima yukhbiru bihi anillahi ta'ala wa an syar'ihi li'anna kalamahu la yasduru an hawa wa innama yasduru an wahyi yuha. Kata beliau, beliau adalah seseorang yang ma'sum, terpelihara terhadap apa yang beliau informasikan tentang Allah Jalla wa'ala dan tentang syariat Allah Jalla wa'ala, karena ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak datang, tidak muncul dari hawa nafsu, akan tetapi datang pembicaraan beliau dari wahyu yang diwahyukan rahimani wa rahimakumullah. Thumma dzakara al-muallima lirrasuli wa huwa Jibril alaihi salam afdalul malaikatil kiram wa aqwahum wa akmaluhum. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebut yang mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril adalah malaikat yang paling utama, yang paling kuat mereka dan yang paling sempurnanya mereka. Faqala allamahu syadidul quwa, yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat yang keras kuat. Ay nazala bil wahyi ala rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salatu wassalam syadidul quwa adh-dhahirati wal batinah. Kata beliau, telah turun dengan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salatu wassalam, pemilik kekuatan yang sangat nampak dan yang tidak nampak. Qawa ala tanfiri, qawiya ala tanfiri ma amarahu Allah bitanfiri, qawiyun ala tanfiri ma amarahu Allah bitanfidihi, qawiyun ala isalil wahyi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa man'ihi min ikhtilasi syayatin lahu au idkhalihim fihi ma laysa minhu. Jibril adalah makhluk atau malaikat yang sangat kuat lahiriah, fisik, batiniyah, qawi, kuat dalam melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, kuat dalam menyampaikan wahyu kepada Rasul alaih salatu wassalam, dan kuat dalam mencegah pencurian setan terhadap wahyu tersebut, kuat dari idkhalihim fi, kuat dalam mencegah upaya mereka memasukkan dalam wahyu itu apa yang bukan dari wahyu. Barakallahu fikum. Kekuatan yang dimiliki oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Wa hadza, kata beliau, min hifdzillahi liwahyihi an arsalahu ma'a hadzal rasulil qawiyyil amin. Ini merupakan bentuk penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap wahyunya dengan mengutus bersama wahyunya ini ar-rasul, utusan yang kuat dan terpercaya. Dzu mirratin ay quwwatin wa khuluqin hasan wa jamal zahir wa batin. Pemilik marmirrah, kekuatan, ya, kebagusan dalam ciptaan, kegagahan lahiriah dan batin, keindahan. Fastawa Jibril alaihi salam wa huwa bil ufuqil a'la. Jibril menampakkan diri dalam bentuk aslinya di saat Jibril berada di ufuqil a'la, ai ufuqis sama alladhi huwa a'la minal ardi, yaitu di ufuk yang dia lebih tinggi dari bumi. Fahuwa minal arwahil alawiyyah, bahwa ufuk termasuk dari zat atau makhluk Allah yang di atas. Allati la tanaluha syayatin wala yatamakkanuna minal wusul ilaihi, yang tidak akan bisa dicapai oleh setan-setan, dan setan-setan tidak akan mungkin sampai kepadanya. Summa tandana Jibrilu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li isalil wahyi ilaihi. Kemudian Jibril mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu kepada beliau. Fatadalla alaihi minal ufuqil a'la, maka dia mendekat dari ufuk al-a'la. Fakana min fi kurbihi minhu qaba qasain, maka kedekatan Jibril alaihi salatu wassalam ketika ingin menyampaikan wahyu seukuran dua anak panah, qadra qausain wal qaus ma'ruf, ya, seukuran dua anak panah, au adna au aqrab minal qausain, wa hadha yadul ala kamali mubasharatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam birrisalati wa annahu la wasitata bainahu wa baina Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan, kata beliau, tentang sempurnanya keberlangsungan atau dekatnya Jibril dengan Rasul alaihi salatu wassalam, atau sempurna langsung, ya, Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan risalah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak ada perantara antara diri beliau alaihi salatu wassalam dan malaikat Jibril. Barakallahu fikum. Fa auhallahu biwasitati Jibril alaihi salam ila abdihi ma auha, lalu Allah jalla wa ala mewahyukan dengan perantara Jibril alaihi salatu wassalam kepada hambanya apa yang diwahyukan. Alladhi auhahu ilaihi minasyari'il azimi wan naba'il mustaqimi, dari syariat yang agung dan informasi berita-berita yang lurus, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa yang membawa wahyu ini adalah seseorang yang telah disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti telah mendapatkan jaminan wahyu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari kesalahan, dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang menggabungkan diri dengan wahyu, maka tempat kesalahannya bukan wahyu, tetapi orang yang menggabungkan diri kepada wahyu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa manhaj yang kita berjalan padanya adalah dakwah yang kita berjalan di atasnya adalah dakwah maksumah. Maka yang tidak maksum adalah setiap orang yang menggabungkan diri ke dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala di saat kita keluar dari satu tuntunan agama, kita bisa segera kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ada salam dari akhukum Ayyub Lampung buat asatizah dan ikhwan semuanya. Alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.